paham nahu, tidak paham sharaf, maka kesulitan juga membaca kitab gundul atau apa namanya dia berkata-kata ya, berbicara. Jadi harus keduanya, nahu dan sharaf ya, nahu dan sharaf. Ini set kada kelihatan di YouTube. Belum lah. Ih. Coba ana ini ana kada. Oh itu, oh, terlambat ke itu kah? Oh. Ya. Nah jadi sama pentingnya antara nahu ya, sorof ini sama pentingnya dengan nahu. Nah jadi ini bukunya paling ringkas ya, ringkas kemudian juga bahasa Indonesia itu yang mudahnya ya. Jadi karena kita pemula, jadi harus belajar dari dasar sebagai kunci lah, sebagai pembuka agar kita bisa belajar ke tahap berikutnya. Maka kita mencari buku yang paling mudah, yang paling mudah dipahami, yang apa bahasanya ringkas sebagai pembuka, nah, sebagai mukaddimah. Jadi buku halaman 1, ilmu tasrif atau ilmu sorof. Jadi namanya boleh ilmu sorof atau ilmu tasrif ya. Nah kemudian pengertian tasrif kita baca. Dari pengertian inilah kita tahu perbedaan antara sorof dengan nahu. Nah kalau sorof itu keafan, kalau nahu itu dia membahas kepada akhir kalimat ya, dun dan din. Ini Muhammad dun kah, Muhammadan kah, Muhammadin kah? Ini yaf'iluka, yaf'ilaka, yaf'ilkah. Kalau Muhammadun namanya marfu, kalau Muhammadan namanya mansub, kalau Muhammadin namanya majrur. Jadi kalau nahu itu fokusnya ke ujung kalimat, ke akhir kalimat. Tapi kalau sorof beda, sorof itu berubah seluruhnya. Nah, kita baca dulu pengertian sorof. Tasrif atau sorof menurut bahasa, secara bahasa, nah, kalau kita buka kamus, maka tasrif artinya berubah, berubah atau perubahan atau perpindahan. Ini secara bahasa ya, makna dari sorof. Nah, adapun ilmu tasrif maksudnya adalah yang kita pelajari ini, apa artinya ilmu tasrif atau ilmu sorof? Yaitu ilmu yang mempelajari tentang perubahan kata dari satu kata dasar menjadi beberapa kata jadian. Nah ini pengertian sorof, ilmu yang mempelajari tentang perubahan kata. Kalau nahu, ilmu tentang perubahan akhir kalimat, itu nahu. Ini Muhammadun kah, Muhammadan kah, Muhammadin kah? Kalau Muhammadun marfu, Muhammadan mansub, Muhammadin majrur, itu nahu. Tapi kalau sorof itu katanya yang berubah, seluruhnya yang berubah, tidak cuma ujung kalimat. Nah itu bedanya dengan nahu ya. Jadi kalau sorof itu mempelajari tentang perubahan kata dari satu kepada beberapa perubahan yang lain. Adapun nahu itu cuma ujungnya saja. Nah perhatikan, kataba itu kata dasar yang artinya menulis. Maka dari kataba itu bisa menjadi beberapa bentuk. Ada di sini disebutkan 6 bentuk. Bisa menjadi yaktubu, uktub, lataktub, maktabun, katibun, dan maktubun. Nah, ini perbedaan antara nahu dan sorof. Kalau nahu itu mempelajari akhir kalimat, ujung kalimat. Contoh kalimat ini. Nah, ini kita tidak bisa menyebutkan Muhammadun kah, Muhammadan kah, Muhammadin kah. Belum bisa. Kalau kita misalnya tambah haza, nah hadza baru Muhammadun. Kemudian kalau kita tambahkan sebelumnya kalimat ra'aitu, maka ra'aitu Muhammadan. Nah. Kemudian kalau kita tambahkan kalimat yang lain, contoh marartu, maka bi Muhammadin. Nah. Ini nahu Muhammadin. Nah, dun dan din. Ya, ini nahu pembahasannya mengetahui ujung kalimat. Kenapa Muhammadun? Karena jabatannya sebagai fa'il, sebagai pelaku. ya, maka rafa dengan dhammah. Kenapa Muhammadan? Karena dia sebagai maf'ul bih, sebagai objek, maka fathah. Kenapa Muhammadin? Kasrah, karena kemasukan huruf jar kemudian menjadi kasrah. Nah, ini pembahasan nahu. Kalau pembahasan sorof, nah, kataba. Kalau pembahasan sorof itu perubahan satu kata kepada kata-kata yang lain. Kataba bisa menjadi yaktubu. Nah, bisa menjadi katibun, bisa menjadi maktubun, bisa menjadi uktub, tuk, bisa menjadi la taktub, bisa menjadi maktabun. Nah, ini apa? Ini sorof. Nah, dari kata-kata ba aja, maka ada kata-kata yang lain yang diambil dari kata ba, bisa menjadi yaktubu, ini namanya fi'il mudori nanti. Bisa menjadi katibun, namanya isim fa'il. Maktubun, isim maf'ul. Uktub, fi'il amar. La taktub, fi'il nahi. Maktabun, isim alat. Nah, ini perubahan seperti ini namanya sorof. Tugasnya ilmu sorof. Kata ba menjadi yaktubu. Kata B ini pun nanti bisa berubah-ubah. Ada 14 tasrifan, 14 pecahan. Kataba-kataba, katabu, katabat-katabata, katabana. Yang 14 pecahan itu tidak ada di kamus. Jadi antum misalnya, apa artinya saya telah menulis? Maka di kamus tidak ada. Saya telah menulis, bahasa Arabnya kataptu. Adapun di kamus cuma menyebutkan kataba yaktubu kitabatan. Dia cuma menyebutkan ini, kitabatan. Kalau kita ingin mengucapkan bahasa Arabnya saya telah menulis, maka tidak ada di dalam kamus. Maka kita harus tahu ilmu sorof, yaitu dengan merubahnya kepada bentuk seperti ini, kataptu. Jadi tidak mesti kalau orang itu hafal kamus, maka dia bisa sorof, bisa nahu, enggak. Kamus itu kita hafal untuk memperkaya apa mufradat kosa kata bahasa Arab. Nah, inilah fungsi dari mempelajari sorof, yaitu perubahan satu kata kepada bentuk-bentuk yang lain. Asalnya ini kata ba, bisa menjadi yaktubu, katibun, maktubun, uktub, lataktub, maktabun, dan seterusnya. Nah, ini namanya sorof. Nah, beda dengan nahu, perbandingannya Muhammadun, Muhammadan, Muhammadin. Kalimatnya ini tetap sama, Muhammad, tidak berubah. Yang berubah ujung kalimat saja, itu nahu. Jadi nahu fokusnya di ujung, di akhir kalimat. Tapi kalau sorof perubahan satu kata kepada kata-kata yang lain, satu kalimat kepada kalimat-kalimat yang lain, itu namanya sorof. Nah, kita ulang tasrif menurut bahasa. Ini secara bahasa, secara harfiah, secara makna kamus artinya berubah, ya. Nah, kemudian ilmu sorof yang kita pelajari sebagai sebuah istilah artinya apa? Nah, ini artinya ilmu yang mempelajari tentang perubahan kata dari satu kata dasar menjadi beberapa kata jadian. Contoh kataba. Ini kata dasarnya kataba. Nah, kataba ini bisa menjadi yaktubu, bisa menjadi uktub. Nanti kita pelajari kaidahnya. Kenapa menjadi yaktubu, kenapa menjadi uktub, kenapa menjadi lataktub, kenapa menjadi maktabu. Nah, ini kita nanti akan mempelajarinya. Nah, jadi ini sangat penting ya, sorof, sebagaimana pentingnya nahu. Nah, tapi bedanya kalau nahu itu lebih kompleks ya, lebih kaidahnya lebih banyak, istilah-istilahnya lebih banyak ya dibandingkan dengan sorof ya. Sorof ini kalau kita mempelajari maka banyak dengan menghafal, karena otomatis kita akan menghafal tasrifan. Fi'il madhi tasrifannya 14, fi'il mudhari 14, ya, isim fa'il 6, isim maf'ul 6, itu kita nanti kita tasrifan sama-sama ya, kataba kataba katabu, seperti itu. Kemudian dan seterusnya, nanti insyaallah kita belajarnya pelan-pelan saja ya. Nah, jadi yang perlu digarisbawahi bahwa Ilmu tasrif itu adalah ilmu yang mempelajari tentang perubahan kata. Dari satu kata dasar menjadi beberapa kata jadian. Contoh kata dasarnya kataba. Dari kataba ini muncul yaktubu, muncul uktub, lataktub, maktabun, dan seterusnya. Nanti kita akan pelajari nama-namanya. Yaktubu namanya apa, uktub namanya apa, lataktub namanya apa. Baru nanti tasrifannya, pecahannya, dan seterusnya. Kemudian contoh yang kedua, dari tadi kataba, artinya menulis, ya. Contoh yang kedua adalah nasoro, kata dasar, yang artinya adalah menolong. Nasoro artinya menolong. Nah, dari nasoro ini muncul darinya yansuru, artinya apa? Akan menolong. Tadi kan nasoro telah menolong. Nah, jadi nasoro itu telah menolong, maka yansuru sedang atau akan menolong. Nah, ini sama kayak tadi perubahannya. Tadi kan kataba, sekarang nasoro ya. Nasoro. Nah, dari nasoro ini bisa berubah macam-macam. Jadi yansuru, nasoro yansuru. Jadi nasirun. Jadi mansurun. Jadi unsur. Kemudian la tansur. Kemudian jadi mansorun, dan seterusnya. Mansur, banyak nama orang Mansur. Mansur S ya. Yusuf. Yusuf Mansur, ya. Nah, itu isim maf'ul beliau. Artinya kan yang ditolong. Nah, ini maknanya apa? Tadi tidak kita tulis, ini telah menolong. Artinya telah menolong. Nah, berarti kan perbuatannya telah terjadi. Kalau ini maknanya beda lagi. Sedang atau akan menolong. Nah, kalau ada seseorang yang lagi menolong, sedang menolong, maka menggunakan ini. Kalau nasirun, yang menolong. Yang menolong. Kalau mansur, yang ditolong. Nah, beda-beda. Yang ditolong. Unsur, ini kata perintah, tolonglah. Unsur akhaka zalim wal mazlum. Nah, Nabi menggunakan unsur. Tolonglah saudaramu yang dizalimi dan yang menzalimi. Nah, ini perintah. Unsur, tolonglah. La tansur, jangan tolong. Jangan tolong. Mansorun, nah mansorun ini bisa masdar mimi ya, sebagaimana yang telah lalu, bisa isim zaman dan isim makan. Anggap kita ambil isim makan, maka tempat menolong. Tempat menolong. Nah, perubahan-perubahan seperti ini asal katanya apa? Nasoro. Ini namanya kegunaan dari sorof. Dan maknanya pun beda-beda. Nah, dan di kamus tidak ada fi'il amar. Semua tahun ana ya. Maka kita harus mencari, membuat sendiri. Ketika fi'ilnya adalah nasoro yang suru, maka tolonglah, bahasa Arabnya unsur. Dan tolonglah tidak ada di kamus ya. Jadi kita harus mencari sendiri. Bukan mencari sendiri, kita harus membuat sendiri dengan kaidahnya. Nah, kemudian keterangan. Nah, kan tadi kataba kata dasarnya, maka menjadi 6 macam kalimat. Maktabun, katibun, maktubun, yaktubu, uktub, dan lataktub. Beda dengan nahu ya. Nahu itu kan ujungnya. Nah, perbedaan nahu lagi. Kolamun, ini kan isim mufrad. Isim yang menunjukkan makna satu, sebuah pulpen. Kalau kita bikin 2 pulpen, tinggal tambah ujungnya alif dan nun menjadi qalamah, qalamani. Nah, ini namanya apa? Nahu. Qalamun, qalamani atau qalamai, qalamaini. Kalau ini namanya isim mufrad, ini namanya isim musanna, itu pembahasan nahu. Jadi nahu itu di lebih kepada ujung kalimatnya. Nah, kemudian keterangan ini penjelasannya satu lafaz. Jadi kalau bahasa Arab dari kanan ke kiri ya, jangan dari kiri ke kanan. Dari kanan, lafaz yaktubu uktub, la taktub maktabun, katibun maktubun adalah kata jadian. Jadian dari mana? Dari kalimat kataba tadi, ya. Berasal dari satu kata dasar yaitu kata kataba. Nah, jadi dari kataba itulah muncul yaktubu, uktub, la taktub dan seterusnya. Kemudian dua, perubahan dari bentuk kata dasar. Nah, perubahan dari bentuk kata dasar akan mempengaruhi arti atau makna kata tersebut. Ketika nasoro berubah menjadi yansuru, bukan cuma hurufnya yang berubah, harokatnya yang berubah, maknanya pun juga berubah. Nah, itu pentingnya belajar sorof. Kemudian tiga, pada dasarnya dari satu kata dasar bisa berubah menjadi 12 kata jadian. Ini kan yang kita sebutkan cuma berapa? Cuma 6. Sebenarnya kata penulis ada 12 kata jadian. Jadi dari kataba itu nanti muncul 12 kata jadian, nanti akan kita pelajari. Ini penulis menyebutkan cuma di buku 6 kata jadian saja, ada 12. Ada namanya fi'il madhi ma'ruf, fi'il madhi majhul, mudhari ma'ruf, mudhari majhul dan seterusnya. Cukup banyak ya, ada sampai 12. 4. Untuk menggunakan kamus bahasa Arab. Nah, untuk menggunakan kamus bahasa Arab, contoh kamus Munawir, kamus Asri, Muhammad Yunus, dan seterusnya ya. Maka harus dicari dulu kata dasarnya. Seperti kata maktub, terkadang maktub tidak ada di kamus. Maka harus kita cari kata dasarnya apa? Yaitu apa? Kataba. Nah, kata dasarnya berarti apa? Kataba. Contoh la taktub, antum tidak menemukan di kamus la taktub. Maka harus tahu kata dasarnya adalah kataba. Contoh antum misalnya menemukan di Al-Quran kalimat unsur, di kamus tidak ada unsur. Maka yang kita cari apa? Bukan alif unsur, bukan. Bukan abjad alif, bukan. Tetapi kata jadiannya apa? Nasoro. Nasoro. Itu caranya. Makanya terkadang bingung kok gak ada di kamus kalimat unsur, latan, unsur, memang gak ada di kamus, tidak ada. Kamus itu menyebutkan kata dasarnya, tidak menyebutkan yang jenis-jenisnya tadi. Nah, itu namanya kalau kita ingin mencari di kamus. Maka mencari di kamus pun perlu ilmu ya. Terkadang kita tidak bisa, tidak menemukan kata yang kita cari. Oh, ternyata itu adalah kata jadian, bukan kata dasar. Maka tidak ada. Yang dicari adalah kata dasarnya, bukan kata jadiannya. Jadi kata penulis, ini cara untuk mencari bahasa Arab, kosakata bahasa Arab di kamus, maka harus mencari kata dasarnya, bukan kata jadiannya. Kemudian kata penulis, jangan kita cari dari awalan mim, mansurunnya, bukan. Tetapi harus cari kata dari awalan ka, oh ya, maktubunnya, bukan mim, bukan maktubunnya, tetapi kata dasarnya yaitu kataba, maka huruf ka yang dicari. Nah, itu cara mencari di kamus. Ialah dari kataba, karena itulah kata dasarnya. Nah, seperti itu ya. Dan contohnya banyak ya, nama-nama orang, kadang dia enggak tahu namanya, oh, kok enggak ada nama saya di kamus. Bukankah nama saya bahasa Arab? Oh, ternyata namanya kata jadian. Maka harus mencari di apa? Di kata dasarnya. Apa contohnya misalnya? Yang tidak, namanya tidak ada di, contoh Ahmad, Ahmadu. Itu fi'il mudhari nomor 13. Kata dasarnya apa? Hamida. Artinya memuji. Hamida Yahmadu. Yahmadu Yahmadani sampai Ahmadu Nahmadu. Tidak ada di kamus, tidak ada namanya. Padahal kan bahasa Arab. Oh, ternyata kata dasarnya apa? Hamida yahmadu artinya memuji. Ahmadu artinya saya memuji. Nah, tidak ada di kamus. Kemudian yang dianggap kata dasar dalam bahasa Arab adalah ini khilaf. Jadi bukan cuma fikih yang khilaf para ulamanya. Bahasa Arab pun juga ada khilafnya, ya. Walaupun wallahualam ya, kalau Anda merajihkan masdar ya, bukan, coba kita baca dulu. Yang dianggap kata dasar dalam bahasa Arab adalah fi'il madhi menurut ulama Kufah. Nah, Kufah ini salah satu kota di Irak. Jadi, kita baca dulu. Sementara menurut ulama Basrah, ini sama juga salah satu kota di Irak. Menurut ulama Basrah adalah masdar. Nah, jadi ini khilaf para ulama bahasa. Dan yang sering ya khilaf bahasa Arab itu antara ulama Kufah dengan ulama Basrah. Ya, cuma dua itu yang sering terjadi. Nahu kah, sorof kah, biasanya itu. Ya, antara ulama yang berasal dari Kufah dan ulama yang berasal dari Basrah. Pada satu negara, negara Irak. Tapi sering berbeda pendapat antara ulama Basrah dengan ulama Kufah. Jadi, nah, kalau ulama Kufah biasanya disingkat dengan Al-Kufiyun, ulama Kufah. Kufiyun. Kalau ini Al-Basriyun, ulama Basrah. Al-Banjariyu, Banjariyun, orang-orang Banjar berarti. Al-Kufiyun dan Al-Basriyun. Nah, kalau ulama-ulama Kufah, mereka mengatakan asal atau kata dasar adalah fi'il madhi. Fi'il madhi. Tapi kalau ulama Basrah, mereka mengatakan adalah masdar. Nah, nanti Anda sebutkan masdar. Iya, bang yang lain dihapus. Kelihatan aja dah saat ini. Nah, yang penulis sebutkan tadi kan itu adalah mengikuti apa ulama Kufah. Kan tadi beliau menuliskan kataba, nah, kan fi'il madhi itu. Nah, kataba kata beliau. Kataba ini kata jadiannya adalah satu tadi beliau katibun. Atau ini katibun, ini contoh saja maktubun, yaktubu, kemudian uktub, kemudian la taktub. Nah, jadi berarti kan apa? Penulis mengikuti pendapat apa? Ulama Kufah, Kufiyun, orang-orang ulama Kufah, bahwa asal kata dari katib, maktubun, yaktubu, uktub, la taktub, asalnya dari mana? Dari kata kataba. Berarti mengikuti ulama Kufah. Kalau masdar, nah, kata, nah, jadi seperti ini. Kalau kita belajar sharaf ada namanya tasrif usul. Menyebutkan satu tasrifan pertama tiap jenis tasrifan. Kataba, yaktubu. Ini namanya tasrif usul. Menyebutkan tasrifan pertama tiap jenis tasrifan. Kataba, yaktubu, masdarnya kitabatan. Kemudian uktub, nanti kita akan pelajari ini, la taktub, la taktub, kemudian maktabun, maktabun sama miktabun, kutiba, yuk tabu. Nah, yuk tabu. Kataba yaktubu kitabatan uktub la taktub maktabun maktabun miktabun kutiba yuk tabu. Nah, menurut ulama Kufah semua ini kecuali ini masdar, ini masdar. Yaktubu, uktub, lataktub, maktabun, maktabun, miktabun, kutiba, yuktabu, semua ini berasal dari kata kataba. Tapi menurut ulama Basrah, yaktubu, uktub, lataktub, maktab, maktab, miktab itu berasal dari masdar, dari kita kitabatan. Nah, maka kalau ulama Basrah berarti katibun, maktubun, yaktub itu berasal dari kitabah, yaitu masdar. Nah, jadi wala alam ya, penulis lebih condong kepada fi'il madhi, walaupun ana lebih condong kepada masdar ya, lebih condong kepada pendapat Basrah. Tapi kita baca, tapi ini khilaf ya, tapi apa namanya, sebagai pengetahuan lah seperti itu ya. Jadi kadang saja kita terlalu mendalam masalah khilaf. Kita baca dulu, kita baru belajar permula ya, perdana pulang. Bingung antum, sudah awal-awal sudah khilaf. Intinya ada seperti itu ya. Jadi ada khilaf juga sebagaimana fikih, tapi tidak sebanyak fikih ya. Jadi kalau apa namanya, kalau bahasa Arab itu ada khilafnya juga biasanya antara ulama Kufah dengan ulama Basrah. Nah, yang jelas bahwa sharaf itu adalah ilmu mempelajari satu kata dasar, yang satu kata dasar ini apa menimbulkan kata-kata jadian yang lain. Kataba bisa menjadi katib, maknanya pun berbeda. Ini telah menulis, ini yang menulis. Ini maktubun yang ditulis, ini yaktubu sedang menulis. Uktub tulislah, la taktub jangan tulis. Nah, ini sumbernya dari mana? Dari satu kata jadian, yaitu kata kataba. Nah, seperti itu aja ya. Harusnya kita terlalu mendalam tentang khilaf para ulama antara Kufah dengan Basrah. Nah, seperti itu. Huruf ilat di sini juga. Masalah huruf ilat nanti di sharaf. Ya. Kemudian, nah, kata penulis kan tadi beliau menyebutkan khilaf. Kenapa apa sebagai apa sebagai mukaddimah lah, sebagai pengetahuan bahwa memang seperti itu ada juga, tapi tidak terlalu mendalam, tidak terlalu banyak ya antara ulama Basrah dengan ulama Kufah. Sementara menurut ulama Basrah adalah masdar. Nah, kemudian apa itu fi'il madi, apa itu masdar, insyaallah akan dijelaskan kemudian. Nanti kita akan belajar namanya tasrif usul. Ada 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tentang dulu. Kata banyak tubuh, kitabatan. Oh, isim fa'il dan isim maf'ulnya kurang. Ini ketinggalan isim fa'il dan isim maf'ul di sini. Katibun. Kemudian maktubun. Nah, tulisannya sudah. Kalau mengaruhan lagi dah. Maktubun. Nah. Ini nanti kita pelajari 12 macam jenis ini. Ya, ini yang diputar-putar. Kataba ada memiliki 14 pecahan. Kataba-kataba, katabu, katabat-katabata, katabna, dan seterusnya. Yaktubu 14, masdar 3, nanti disebutkan oleh penulis. Uktub 6, fi'il amar, uktub, uktuba, uktubu, uktubi. Yang penggunaannya masing-masing beda. Kita menyuruh satu orang laki-laki dengan satu orang perempuan beda. Contoh laki-laki, anda menulis, menyuruh Abu Aqilah, tulislah uktub. Tapi kalau anda menyuruh seorang perempuan, tulislah, bukan uktub, tapi uktubi, ada ya-nya, uktubi. Kalau anda menyuruh dua orang laki-laki, uktuba. Kalau banyak, kalian tulislah, uktubu. Itu nanti berpengaruh dengan memahami kalimat bahasa Arab. Ini yang disuruh satu orang kah, banyak kah? Nah, itu nanti seperti itu kita akan belajar. Ya. Apa? Maksudnya? Kutiba ada di kutiba yuktabu, kutiba. Itu fi'il madhi majhul itu yang sebelum terakhir, pecahan ke. Jadi dia pembahasan yang paling belakang. Fi'il madhi majhul dan mudhari majhul. Ya, majhul kan tidak dikenal pelakunya. Majhul tidak disebutkan pelakunya. Saya telah dipukul. Antum pada tahu siapa yang mukul antum. Maka menggunakan majhul duribtu. Saya telah dipukul. Kan enggak tahu siapa pelakunya. Makanya namanya majhul. Nah, Kemudian kata penulis halaman 2 di atas, apa itu masdar, apa itu fi'il madi, insyaallah akan dijelaskan kemudian. Sebelum mempelajari perubahan kata, sebelum kita masuk ke sini, kataba yaktubu kitabatan uktub la taktub. Nah, sebelum masuk ke situ harus mempelajari dulu jenis kalimat dan pembagiannya. Makanya sorof itu berkaitan erat dengan nahu. Terkadang di nahu ada pembahasan sorof, terkadang di sorof ada pembahasan nahu. Karena gak bisa dipisahkan. Sebagaimana kita belajar mukhtarat, kita belajar tentang cara membuat masdar kemarin. Sebenarnya masdar itu pembahasan apa? Pembahasan sorof. Nah, tapi memang mau tidak mau harus dijelaskan di nahu terkadang, karena saling berkaitan antara nahu dengan sorof. Ini juga penulis ingin membahas lagi tentang jenis kalimat yang sudah dijelaskan di nahu. Kita belajar mukhtarat, ada pembagian kalimat isim, fi'il, huruf. Di sorof pun juga dijelaskan. Nah, karena kalimat bahasa Arab itu kan cuma tiga, fi'il, isim, atau huruf. Kataba fi'il, yaktubu fi'il, kitabatan isim. Kenapa kaya tanwin? Uktub fi'il, lataktub fi'il, maktabun isim. Karena pakai tanwin. Maktabun isim, kutiba fi'il, yuktabu fi'il, katibun isim, maktubun juga isim. Karena otomatis saling berkaitan, karena akan membahas bahasa Arab kan. Sedangkan bahasa Arab ada isim, ada fi'il, ada huruf. Makanya di kalau kita belajar nahu ada pembahasan terkadang khusus tentang sorof. Ketika kita belajar sorof ternyata ada juga membahas tentang masalah nahu, karena memang keduanya saling berkaitan. Kemudian pembagian kalimat, kalimat dalam bahasa Arab sama dengan kata. Jadi kalimat itu kalau bahasa Indonesia adalah kata dalam bahasa Indonesia. Jenis kalimat ada tiga macam. Satu isim. Isim artinya di sini nama atau kata benda. Ya. Kalau kita belajar buku beliau yang satunya, belajar apa? Belajar nahu 40 jam, itu beliau tidak menyebutkan isim dengan artinya ini. Isim adalah kalimat yang menunjukkan makna yang tidak memiliki masa. Itu isim. Yang tidak ada kata-kata telah lalu, sekarang atau akan datang, itu isim. Contoh kata-kata benda itu isim, binatang. Tidak mungkin kita menerjemahkan misalnya kalbun anjing dengan telah anjing, enggak kan? Karena itu isim, karena dia isim. Isim tidak memiliki masa. Jadi isim itu yang bagus definisinya, artinya adalah kalimat yang menunjukkan makna yang tidak memiliki masa. Entah nama benda, nama orang, ya, sifat dan seterusnya. Nah, beda dengan fi'il. Di sini kan kata kerja. Pada kemudian beliau menyebutkan di kitab beliau satunya yang nahu itu, fi'il adalah kalimat yang menunjukkan makna dan memiliki masa. Kenapa kata kerja ini kurang tepat kalau diartikan dengan fi'il? Karena ada isim yang menunjukkan kata kerja, tapi dia isim. Kata kerja tapi dia isim. Contohnya apa? Isim fa'il. Katibun, artinya apa? Yang menulis. Menulis itu kata kerja enggak? Tapi dia isim, kenapa? Kaitan? Tanwin. Paham enggak maksud ana? Makanya kurang tepat kalau fi'il itu dikerjakan dengan, diartikan dengan kata kerja. Yang tepatnya fi'il itu adalah kalimat yang memiliki makna, yang memiliki masa, ada masanya. Ini kan katibun kan isim, tapi maknanya kata kerja. Nah, isim fa'il namanya. Jadi fi'il itu adalah kalimat yang menunjukkan makna yang memiliki masa, atau kata kerja yang memiliki masa. Ya. Tiga adalah huruf, artinya kata sambung atau kata penghubung atau kata tugas, yang mana huruf ini tidak berdiri sendiri maknanya. Maknanya tidak bisa dipahami kecuali bersambung dengan kalimat lain. Beda dengan isim, kita paham singa, oh singa itu ada bentuknya, tahu kita maknanya. Kata kerja, ya jelisu, duduk, tahu kita. Tapi kalau min dari, paham gak antum? Bingung kan? Ketika ana masuk, ana tiba-tiba ngomong kepada, antum paham gak? Kecuali dia ada kalimat setelahnya, kepada apa, dari mana, baru kita paham. Makanya namanya kata sambung. Maknanya tidak bisa difahami kecuali bersambung dengan kalimat lain. Kemudian contoh, contoh-contoh dari isim, fi'il, dan huruf. Isim contoh baitun, rumah. Nah, kita pelajari sudah ini tanda isim. Apa diantaranya? Tanwin. Setiap kalimat yang bertanwin maka boleh pakai alif lam. Kalau dia pakai tanwin maka otomatis bisa pakai alif lam. Baitun al baitu. Kemudian apa lagi? Madrasatun al madrasatu. Masjidun al masjidu. Maka tanwin tanda isim, alif lam juga tanda isim. Madrasatun sekolah, ustadzun al ustadzu itu juga isim, pakai tanwin. Nah ini isim yang ada maknanya. Baitun kan maknanya apa? Rumah, dan tidak memiliki masa. Antum terjemahkan enggak sedang rumah, kan enggak? Maka dia isim. Kalau fi'il maka memiliki masa. Di sini penulis tidak menyebutkan masa. Padahal yaktubu maknanya apa? Sedang menulis, sedang atau akan menulis. Yaqra'u sedang atau akan membaca. Yajlisu sedang atau akan duduk. Kemudian yang ketiga huruf. Huruf tadi kata sambung ya, yang tidak bisa berdiri sendiri kecuali dengan kalimat yang lain. Wa artinya dan, au artinya atau. Penulisan au itu bisa salah cetak. Yang benar au itu seperti ini, ada tanda hamzah. Au. Di situ di bukunya kan kada ada. Antum tambah ini tanda hamzah. Karena dia hamzah. Au, bukan alif, bukan hamzah wasol atau alif wasol, tapi hamzah kotok. Au artinya atau. Wa artinya dan, contoh telah masuk Muhammad dan Zaid. Maka bahasa Arabnya dakhala Muhammadun wa Zaidun. Au apa misalnya? Mana yang kau pilih? Bukan. Contoh au apa? Au taraku ka qaima. Apa sebelumnya, Ustaz? Surah Jumu'ah itu. Itulah intinya. Au taraku ka qaima. Kemudian summa kemudian telah masuk Muhammad kemudian Zaid. Masuk Muhammad atau Zaid, nah bisa seperti itu. Nah, kemudian nah, di sini dijelaskan lagi tanda-tanda isim, tanda-tanda fi'il, padahal di nahu ada juga. Tapi ini berkaitan juga dengan sorof, ya. Karena kan kita mengupas bahasa Arab, sedangkan bahasa Arab tidak lepas dari isim, fi'il dan huruf. Sorof termasuk ilmu bahasa Arab. Kemudian tanda-tanda isim dan tanda-tanda fi'il. Untuk memudahkan mengenal isim dan fi'il, terdapat beberapa tanda yang dengan tanda tersebut kita bisa memastikan isim dan fi'il sekalipun belum tahu artinya. Karena bahasa Arab itu sangat banyak ya. Nah, kadang kita kada tahu artinya, tapi dengan ada tandanya kita bisa mengetahui ini isim kah, ini fi'il, fi'il kah. Kemudian tanda-tanda isim. Satu, berakhiran kasrah. Ya, berakhiran kasrah. Contoh bismi, nah mi kasrah. Karena fi'il tidak bisa kasrah. Fi'il tidak bisa kasrah. Ujung dari fi'il tidak bisa kasrah. Bismillahi, nah hi-nya kasrah lagi. Berarti bismi, isminya i, isim, karena kasrah. Allahi, hi-nya kasrah, berarti Allah i, isim. Ar-Rahmani, ni-nya kasrah, maka Ar-Rahman i, isim. Ar-Rahimi, mi-nya kasrah ujungnya, maka Ar-Rahim adalah i, isim. Dua, tandanya berakhiran tanwin. Baik tanwin dommah kah, un, atau tanwin fathah, an, atau tanwin kasrah, in. Seperti baitun, baitan, dan baitin. Nah, itu tanwin. Mau tanwin domah kah, tanwin fathah, tanwin kasrah. Kalau dia ujungnya bertanwin, maka pasti apa? Isim. Tiga. Berawalan alif lam. Berawalan alif lam. Baik alif lam al-qamariyah, atau alif lam syamsiyah. Alif lam al-qamariyah itu lamnya dibaca sukun. Kalau alif lam syamsiyah, lamnya tidak dibaca, tapi kalimat setelahnya menjadi tasydid. Nah, jadi alif lam syamsiyah dan qamariyah. Al qamariyah. Nah, berarti lamnya dibaca sukun. Kan al qamari qamariyah. Contoh hurufnya huruf apa saja? Seperti ba al bay, tuh, bukan ab bay itu. Nah, al bay itu. Kalau al qamariyah itu lamnya dibaca sukun. Contohnya apa lagi? Al jum'ah jim. Nah, lamnya di apa namanya? Disukunkan. Apa lagi? Alif huruf hamzah. Al ulfah. Nah, ulfah. Huruf hamzah. Ha huruf ha. Al hafidh Ibnu Katsir. Nah. Ngaran-ngaran. Nah, lamnya dibaca sukun, berarti al-qamariyah namanya, alif lam al-qamariyah. Asy-syamsiyah. Nah, lamnya kalau dibaca tapi huruf setelahnya ditasydidkan. Asy-syamsiyah. Asy-syamsiyah. Ini bulan, ini matahari. Qamar kan bulan. Syams matahari. Syamsiyah. Nah, Asy-syams, istilah ini tidak ada di zaman Nabi, tapi enggak bid'ah ya. Istilah ini tidak ada di zaman Nabi, tapi ketika di zaman Nabi mengucapkan ini sesuai dengan kaidah al-qamariyah dan asy-syamsiyah. Sama seperti mutajwid kan, iqlab, idhar itu tidak ada di zaman Nabi. Tapi ketika mereka baca Al-Qur'an sesuai dengan kaidah tajwid. Ini istilah ya, penamaannya yang baru, tapi maknanya benar, maknanya sahih. Ya. Kalau ke tauhid ya, uluhiyah, apa, rububiyah, asma wa sifat, enggak ada di zaman Nabi, tapi maknanya benar sesuai Al-Qur'an dan Sunnah. Asy-syamsiyah, contoh huruf fa. As-saubu. Nah, bukan al-saubu. Al-ta'if. Nah, itu salah. Al-ta'if yang bujur. Al-ta'nya pakai tasydid. Al-ta'if. Nah, bukan al-ta'if. Ini secara penulisan at-ta'if. Kemudian huruf apa lagi? Ta, at-takatsur, at-ta'ibu. Ah. At-takatsur. Al-um itu al-qamariyah. Dan seterusnya. Nah. Ini apa? Kadang orang banyak salah. Ini dibaca apa? Misalnya huruf ta. At-ta'ifah ka al-ta'ifah. Padahal at-ta'ifah. Itu alif lam syamsiyah. Seperti ini alif lam al-qamariyah, alhamdu, lamnya dibaca sukun. Alhamdu. Al bukan ahamdu bukan ya, tapi alhamdu. Al-kitabu, al-qur'ani. Kemudian yang kedua alif lam syamsiyah, an-naru. Nah, lamnya tidak dibaca tapi ditasydidkan huruf setelahnya. An-naru, asy-syamsu, as-sami'u, at-ta'ibu, at-thayyibu dan seterusnya. Kemudian, nah, intinya apa? Alif lam itu baik alif lam qamariyah kah, alif lam syamsiyah kah, maka tanda isim. Maka tanda isim. Kemudian untuk mengetahui isim, kita bisa memperoleh dua cara. Satu, nah, jadi ada kalimat ini isim. Ada sebuah kalimat. Nah, kita bisa mengetahuinya itu isim dengan dua cara. Satu, dilihat dari artinya. Artinya ini bukan kata kerja, tetapi artinya kata benda, nama orang, maka dia pasti isim. Jadi dengan mengetahui artinya, ternyata menunjukkan kata benda atau nama orang, seperti Sufyan, tidak mungkin Sufyan fi'il, pasti isim. Sekalipun secara nampak tidak ada tandanya, Sufyan apa tandanya? Tapi Sufyan ini bisa dimasuki huruf jar. Nah, kalau bisa dimasuki huruf jar, maka isim. Nanti kita bahas lagi. Jadi, kita mengetahui kalimat itu isim bisa dengan tanda-tandanya. Atau dengan apa tadi? Mengetahui artinya. Karena artinya menunjukkan kata benda, nama orang, nama sungai, ya, dan seterusnya. Maka berarti isim. Dua, melalui tanda-tanda tersebut di atas. Oh, di sini penulis menyebutkan cuma tiga saja ya, padahal cukup banyak yang di nahunya. Ya. Kemudian, dua, melalui tanda-tanda tersebut di atas. Tidak selamanya isim memiliki tanda-tanda tersebut di atas. Hanya jika terdapat tanda-tanda tersebut. Itu pasti isim, sekalipun belum diketahui arti. Ada isim, tapi tidak ada tanda yang tiga ini. Contoh ini. Huwa. Nah. Huwa ini isim kah, fi'il kah? Isim. Isim? Dari mana antum tahu ini isim? Ya, dari arti. Kan tandanya tanwin gak ada, alif lam gak ada, kasrah gak ada. Kan namanya isim domir. Dari artinya. Artinya di, dia. Bukan kata kerja, bukan. Padahal dia isim. Contoh hadza. Hadza ini isim. Apa tandanya? Nah, salah. Hadza. Tandanya bukan tanwin gak ada, alif lam gak ada. Artinya, artinya apa? Artinya ini apa? I, ini. Artinya I, ini. Ini kan bukan kata kerja, bukan kata kerja. Maka dia adalah I, isim. Ya, dari arti kita bisa mengetahui. Contoh di Al-Quran, Maliki yaumiddin. Tiga kalimat, Malik, Yaum, dan Ad-Din. Tiga kalimat tersebut pasti isim, karena berakhiran kasrah. Ini dari tanda, semuanya berakhiran kasrah, maka isim. Kemudian dua, azabun alim, pasti isim, karena berakhiran tanwin. Tiga, as-sami'ul basir, pasti isim, karena berawalan alif lam. Empat, Uthmanu, pasti isim, karena nama orang. Nama orang pasti isim, karena nama orang, sekalipun tidak terdapat tanda-tanda isim. Kayak huwa tadi, kayak ana, nahnu, itu isim. Enggak ada tandanya. Tandanya apa? Dengan artinya. Nahnu, kami. Ana, saya. Ya, tidak menunjukkan kata kerja. Kemudian, tanda-tanda fi'il. Nah, bagaimana kita bisa mengetahui ini fi'il? Satu, diawali lafaz qad. Nah, qad ini huruf ya. Jadi antum boleh diawali huruf qad. Huruf qad. Artinya apa? Sungguh. Seperti qadaqa matis. Ada qad, maka setelahnya pasti fi'il. Qad ya'lamillah. Qad ada setelahnya ya'lami, maka ya'lami pasti fi'il. Qad sami Allah di Al-Qur'an. Ada qad, setelahnya sami'a, maka sami'a pasti fi'il. Apalagi qad, qad aflahal mu'minun, ada qad setelahnya aflaha, maka aflaha pasti fi'il. Nah. Ya. Diawali lafaz qad artinya sungguh. Sungguh. Jadi sudah anak kemarin menjelaskan di nahwu bahwa qad ini maknanya bisa litakid, sungguh, atau menunjukkan makna litaklil, terkadang. Ya. Jadi seperti ini. Ketika qad ini setelahnya fi'il madhi, maka maknanya sungguh. Qad setelahnya fi'il madhi, maka maknanya sungguh. Sungguh saya telah duduk, qad jalastu. Bujuran aku sudah kawin. Nah, bujuran itu qad. Qad tazawwajtu. Sungguh saya telah menikah. Nah, tapi kalau setelahnya fi'il mudhari, maka maknanya terkadang atau kadang-kadang. Kadang saya makan, kadang kada makan. Nah, malam itu kadang ana makan, kadang kada makan. Nah, qad akulu fil laili wa qad la akulu. Maka maknanya terkadang, karena setelahnya fi'il mudhari. Terkadang turun, kadang kada. Nah, maka menggunakan qad. Jadi maknanya terkadang kalau setelahnya fi'il mudhari. Lama bakilah. Sungguh ini kan setelahnya fi'il madhi. Kalau setelahnya fi'il mudhari, maka maknanya apa? Terkadang. Terkadang saya faham, terkadang enggak. Qad la afham. Kadang-kadang saya paham. Qad la qad afhamu, terkadang saya paham. Kemudian dua, jadi ketika ada qad, maka pasti setelahnya fi'il. Entah fi'il madhi atau fi'il mudhari. Kemudian dua, diawali huruf sin. yang artinya akan, seperti saya zhabu, dia akan pergi. Kalau aku pergi kan azhabu, maka saazhabu saya akan pergi. Nah, jadi kalau qad ana ringkaskan, kalau qad ini bisa masuk ke fi'il madhi dan juga fi'il mudhari. Kalau ke fi'il madhi maknanya sungguh, makna qad sungguh. Kalau ke fi'il mudhari maknanya terkadang. Ya. Sin, nah, ini hanya khusus masuk ke fi'il mudhari. Fi'il madhi enggak ada. Enggak ada sadaroba, sajalasa. Dia khusus masuk ke fi'il mudhari. Dan maknanya pun menjadi mustakbal, maknanya akan. Kan fi'il mudhari itu maknanya dua, sedang atau akan. Seperti yajlisu, sedang duduk atau akan duduk. Maknanya ada kemungkinan dua. Tapi ketika masuk sin, maka maknanya pasti akan saja. Paham? Nah, jadi ketika fi'il mudhari tanpa ada sin, yajlisu, yadhabu, maka maknanya bisa sedang duduk atau akan duduk. Tapi ketika masuk aksin, maka maknanya cuma akan. Contoh, saya akan duduk saaj disu. Nah, gak mau sedang, saya sedang duduk gak bisa, karena kemasukan sin. Saya akan nikah, nah, saan kihu. Saya akan nikah. Bukan saya sedang nikah, tapi saya akan nikah, karena kemasukan sin. Jadi sin ini hanya khusus ke mudhari saja dan maknanya akan. Nah, kemudian, nah, ketika ada sin, maka setelahnya pasti fi'il, dan fi'ilnya pun fi'il mudhari. Ya. Kemudian kemasukan apa setelah saufa? Yang berikutnya, kemudian tanda yang keberapa? Yang ketiga, diawali huruf saufa. Jadi qad, sin, dan saufa itu semuanya adalah huruf saufa. Saufa maknanya juga akan. Ada yang masih ingat gak perbedaan antara saufa dan akan? Saufa dan akan, saufa dan sin maknanya sama, akan, dan khusus masuk ke fi'il mudhari saja. Kalau saufa ini masih lama. Ketika berbicara tentang hari kiamat, Allah banyak menggunakan kalimat saufa, saufa ta'lamun. Kalian akan tahu kapan hari kiamat. Saufa taro. Nah, kalian akan engkau akan melihat kapan nanti di hari kiamat. Ketika masih lama, maka menggunakan saufa. Nah, kalau misalnya sejam kemudian, beberapa menit kemudian, maka menggunakan sin. Saat habu, saya akan pergi. 5 menit lagi, maka menggunakan sin. Tapi kalau beberapa nyetor haji 50 tahun hanya berangkat, umur 20 tahun berarti 70 tahun kena, itu masih lama, maka menggunakan saufa, karena masih lama. Nah, jadi kalau sin ini maknanya sama akan, tetapi apa, jedanya tidak lama. Akannya besok kah, 1 jam kemudian kah, saya akan pergi 1 jam lagi, maka menggunakan sa. Saya akan pergi besok, saya akan safar besok, maka menggunakan sa. Tapi kalau saufa masih lama, misalnya haji 20 tahun lagi, 30 tahun lagi, maka bisa menggunakan saufa. Saya akan berhaji nanti setelah 20 tahun, maka menggunakan saufa. Dan maknanya sama-sama akan, dan khusus memasuki fi'il mudhari. Contoh saufa ta'lamun, kalian akan tahu, tapi masih lama. Kemudian yang keempat, berakhiran ta', namanya ta' ta'nis sakinah. Ta'nis maksudnya mu'annas, perempuan maksudnya. Ta'nis, ta' mu'annas, sakinah, sukun atau mati. Jadi ta' ini ta' mu'annas yang sukun, yang berada di akhir kalimat. Nah, jadi bedanya ta' ta'nis ini dengan qad, sin, dan saufa. Kalau qad, sin, dan saufa berada di awal, baru fi'ilnya. Tapi kalau tak tani sakinah berada di akhir, di akhirnya. Nah. Contoh. Ini, nah, kalau sin masuk kemudori saja, saufa masuk kemudori saja. Tapi kalau tak tani sakinah ini, tak sukun yang mu'annas ini hanya masuk ke fi'il madhi saja. Contoh jalasa menjadi jalasat. Zahaba menjadi zahabat. Qoma qoma qoma menjadi qomat. Qad qomatis shalah. Nah, mana tak ta'nis sakinah ini? Dan ini hanya masuk ke fi'il madhi saja. Ketika antum melihat kalimat dan ujungnya ada tak sukun, tak mu'anas yang sukun, maka pasti kalimatnya adalah fi'il dan fi'il madhi. Jadi tak ta'nis ini khusus memasuki fi'il madhi saja. Jadi kesimpulannya qad masuk ke madhi dan mudhari. Sin dan saufa masuki mudhari saja. Nah. Kalau tak ta'nis madhi saja. Nah, qad bisa masuk ke madhi, bisa mudhari. Sin dan saufa mudhari saja. Tak ta'nis sakinah, tak sukun yang di ujung tadi mu'annas itu masuk ke fi'il madhi saja. Ya. Terus sedikit lagi catatan. Satu sin. Nah, ini disebutkan ya, alhamdulillah. Sin akan artinya akan untuk waktu yang dekat. Nah. Dua saufa artinya akan untuk waktu yang masih lama atau jauh. Nah, di Al-Qur'an saufa nuslihim naro, saufa nuslihim, kami akan membakar mereka dengan api. Itu kapan? Di hari kiamat. Selamat. Kemudian untuk mengetahui fi'il, kita bisa memperoleh dua cara. Satu, dilihat dari artinya menunjukkan kata kerja, seperti yaktubu artinya menulis dan memiliki masa ya, sedang menulis. Dua, melalui tanda-tanda tersebut di atas. Kita habiskan kan nih? Nah. Tiup pesat. Tadi sampai halaman nomor berapa tadi? Halaman 1, ini sampai 5 ini. Bisa kan kayu? Atau kita cukupkan gini lah. Itu sudah berapa menit? Sejam adalah? Sejam berapa? Jam pas. Ya, kita cukup. Ada pertanyaan kah dulu? Sebenarnya amaro itu fi'il apa? Amaro. Mur. Nah, jadi amaro. Kalau fi'il madinya berawalan hamzah, contoh amaro. Dua, akhoza. Tiga, akala. Nah, ini kan fi'il mudorinya sama nih, amara ya'muru, akhoza ya'khudu, akala ya'kulu. Maka fi'il apa? Fi'il amarnya mur. Hadis Nabi, muru awladakum bisholah inda sabi'in. Perintahkan anakmu sembahyang ketika umur 7 tahun. Mur, mura, muru. Kalau akhoza khud. Ada hadis Nabi, khud min a'ah. Al-Quran khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum. Khudh. Akala menjadi kul. Kul biyaminik wa kul mimma yalik. Nah, kan normalnya kalau zahaba apa fi'il amarnya? Idhaba. Contoh yang sama. Nasara. Nasara yang suruh. Apa fi'il amarnya? Unsur. Kan seharusnya u'mur. U'khudh. Tapi susah. Maka dihilangkan hamzahnya mur. Mur, mur. Tapi ujungnya sama. Unsur, unsura, unsuru, mur, mura, muru, muri, mura, murna. Khud, khuda, khudu, khudi, khuda, khudna. Kul, kula, kulu minat taibat. Kulu minat taibat. Itu fi'il amar. Kul, kula, kulu, kuli, kula, kul, kulna. Ini khusus kalau fi'il madinya berawalan hamzah. Kalau di tengah normal, contoh sa'ala, sa'ala yas'alu. Sama seperti qara'a yaqra'u. Maka mudorinya is'al. Nah. Is'al. Qala itu beda, nanti kita belajar sharaf itu. Qala itu ada huruf ilat di tengah, huruf alif. Nah, itu kul nanti. Kul kula kulu. Kul apa? Ya ayyuhal ladzina amanu taqullah wa qul. Itu fi'il amar. Kul kula kulu. Kul kula kulu. Itu fi'il amar. Itu di sharaf ini. Iya. Abu Kila ada pertanyaan kah? Ya, dibikin kan artinya ini kan fi'il madhi telah menyuruh kalau amaro. Artinya perintahlah. Ana menyuruh mur. Kan Nabi menyuruh muru auladakum bisholat inda sab'in. Perintahkanlah ke anak kalian. Nabi menyuruh umatnya agar umatnya menyuruh anaknya untuk sholat ketika umur 7 tahun. Khuz itu kan mengambil, khuz, ambillah. Khuzul kitab bi quwwah. Kemudian kul makanlah, kul biyaminik, makanlah dengan tangan kanan. Ada lagi? David? Sudah ya? Ya. Insyaallah kita Iya, nanti belajar itu namanya tasrif usul. Kan nasara fi'il madhi ma'ruf, yansuru fi'il mudhari ma'ruf, nasran masdar, nasirun isim fa'il, mansurun isim maf'ul. Itu semua jenis itu ada tasrifannya, ada pecahannya. Nanti itu yang kita pelajari nanti. Akal ya akal, aklan akilun gitu kan. Raja'ah, iya. Ada lagi? Raminya nanti kalau ya itu kalau misalnya sudah normal kan, raminya kita sama-sama mentasrifkan. Ya. Bisa enggak dia mengkiaskan ke fi'il yang lain? Nah. Wallahu a'lam bishawab. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.